bulan jatuh ke bumi, dimakan usia, tak terdengar tangis, tak terdengar tawa. Redalah, reda. Satu-satu tunas muda bersemi mengisi hidup, gantikan yang tua. Tak terdengar tangis, tak terdengar tawa. Redalah, reda. Tinggal pergi.